Wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat MGTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Rul Jannah di mana saja berada, para penuntut ilmu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali pada kajian pekanan setiap Senin sore di Masjid Aisyah yang mulia ini dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke kitab yang baru, yaitu judul besar baru setelah kita membahas tentang hukum seputar mandi janabah dan hal-hal yang mewajibkan bagi seorang mukmin untuk mandi janabah. Maka di kesempatan sore hari ini kita masuk ke kitab yang kelima, artinya ke judul yang kelima dari kitab Sahih Bukhari, yaitu Kitabul Haid. Yaitu pembahasan berkaitan dengan hukum seputar tentang haid. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Kitabul Haid. Wa qaulullah taala, wa yas'alunaka 'anil mahidi, qul huwa adha fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Ila qaulhi taala, wa yuhibbul mutatahhirin. Itu surah Al-Baqarah ayat 122 ya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakum Allah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini ayat yang terdapat dalam surah yang mulia ini. Itu surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, kita akan jelaskan bab ini. Kitabul Haid. Kemudian Imam Bukhari membawakan ayat wa qaulullahi ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Sampai kepada ujung ayat, artinya Imam Bukhari menyebutkan bagian singkatan dari ayat ini. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini bab kitab yang kelima. Jadi judul yang kelima dari kitab Sahih Bukhari. Judul yang pertama adalah Kaif Badil Wahyi, bagaimana turunnya wahyu. Yang kedua adalah Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, Kitabul Wudu, Kitabul Gusli, Kitabul Haid. Jadi kita sudah membahas 5 judul besar. Yang pertama judulnya adalah bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita berbicara bagaimana turunnya wahyu, ini dibahas sekilas dulu. Maka inti pembahasan yang paling pokok tentang bagaimana wahyu, yang pertama bahwa wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalam Allah dan bukan makhluk. Nah, itu bab yang kitab yang pertama. Bahasan yang kedua adalah berkaitan dengan iman. Iman menurut ahli sunnah qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu syu'abun wa darajat. Iman menurut ahli sunnah adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Iman punya cabang-cabangnya. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Orang-orang beriman bertingkat-tingkat, satu dengan yang lainnya. Itu bahasan iman yang dibahas oleh kita, menjelaskan iman bercabang, iman bertingkat. Amal adalah bagian dari iman. Yang menyimpang dalam masalah iman ada dua kelompok besar, yaitu Khawarij, Mu'tazilah, Serumpun, dan orang-orang Murji'ah. Orang Murji'ah mengatakan amal tidak termasuk pada iman. Iman itu tidak punya tingkatan. Kemudian bahasan yang ketiga adalah berkaitan dengan ilmu. Ya, berkaitan dengan ilmu tentunya membahas tentang urgensi ilmu dalam Islam. Kedudukan ulama di dalam Islam. Kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim. Ya. Kemudian dibahas secara luas tentang kedudukan ilmu, bagaimana adab mencari ilmu, bagaimana adab mengajarkan ilmu, itu telah kita bahas dalam Kitabul Ilm. Kemudian yang keempat, yaitu Kitabul Wudu, yaitu kita belajar tentang sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan apa yang mewajibkan kita wudu, bagaimana wudu, apa yang membatalkan wudu, telah kita bahas di dalam Kitabul Wudu. Kemudian setelah itu adalah Kitabul Ghusli, bab yang berkaitan dengan mandi. Nah, ini berkaitan dengan tiga sisi yang kita bahas. Pertama, sifat mandi janabah menurut sunnah. Kemudian apa-apa saja yang mewajibkan orang mukmin wajib mandi. Kemudian ya, apa saja yang dilarang bagi orang yang sedang junub. Nah, ini bahasan yang kita bahas. Nah, bahasan yang keenam ini akan membahas tentang seputar haid. Dan yang lebih membutuhkan bab ini ataupun bahasan ini adalah tentunya kaum wanita. Walaupun untuk kaum laki-laki juga harus memahami tentang hukum seputar haid. Apa urgensi orang mukmin, mukminah secara khusus memahami tentang hukum-hukum haid yang kita akan bahas nanti. Apa itu haid dan masalahnya apa saja. Tentunya setiap wanita harus tahu seputar haid karena ada beberapa hukum. Hukum puasanya, hukum sholatnya, hukum dia berjima, hukum membaca Quran, hukum diam di masjid, ini berkaitan dengan haid. Hanya berkaitan dengan haid. Dalam kalimat yang singkat terlebih dahulu, kita tahu bahwa wanita yang haid tidak boleh sholat. Wanita yang haid tidak boleh berpuasa. Wanita yang haid tidak boleh berjima. Ya. Maka ini ijma. Jadi ada kesepakatan. Orang yang sedang haid tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa. Kalau dia berpuasa atau dia sholat, ini termasuk dosa. Bahkan menyimpang ya, dalam akidah. Seperti dijelaskan tentang akidah orang-orang khawarij yang mereka berpuasa ketika wanita itu haid. Kemudian berkaitan dengan hukum jima. Jadi yang ijma tidak boleh berjima, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa ketika wanita itu sedang haid. Kemudian hukum-hukum yang lain tadi, bagaimana hukum memegang mushaf, bagaimana hukum diam di masjid, itu hal-hal yang berkaitan dengan haid. Kemudian dari sisi lain, bahwa wanita harus mengenali tentang haidnya. Karena di dunia medis, di dunia kedokteran, atau juga ditunjukkan oleh syariat, sebagaimana nanti akan ada perincian, bahwa wanita haid itu punya siklus, artinya kebiasaan dia haid. Dari sisi berapa harinya, dari sisi ya berapa lamanya, dari sisi di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan. Kemudian terkadang ada perubahan-perubahan dari sisi siklus wanita itu haid. Kemudian darah yang keluar dari wanita, artinya dari faraj wanita, ada tiga jenis darah. Ada darah haid, adalah darah nipas, ada darah istihadhah, yang itu berbeda-beda hukumnya sedikit. Artinya ada perbedaan hukum yang wajib diketahui. Adapun dari seorang laki-laki, mungkin apa fungsi seorang laki-laki, seorang suami terutama paham tentang hukum haid. Ya, bagi ulama hukumnya fardu kifayah mempelajari tentang seputar haid. Dan Imam Malik rahimahullahu taala dikisahkan annahu yata'allam yakni ahkam al-haid nahwa arba'ina sanah. Jadi Imam Malik rahimahullahu ta'ala dikisahkan bahwa beliau mempelajari hukum seputar haid itu 40 tahun. Karena begitu banyak masalah yang ada di dalamnya dan hal-hal yang berkaitan dengan haid itu. Jadi bagi ulama hukumnya fardu kifayah mempelajari hukum seputar haid untuk memberikan fatwa tentunya. Tapi dari sisi laki-laki juga ada yang harus tahu. Pertama, kita tahu wanita tidak boleh, istri tidak boleh dijima di waktu haid. Jadi istri tidak boleh dijima di waktu haid. Berarti suami harus tahu kapan istrinya haid. Ya, kalau dia menjima istrinya yang sedang haid, berarti wajib bayar denda. Yaitu yang dinamakan dengan nisfu dinar. Dia bayar dengan setengah dinar. Kemudian yang kedua, dilarang seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi haid, yang dikenal dalam kalangan para ulama dengan talak bid'i, talak yang hukumnya bid'ah. Mentalak istri yang dalam kondisi dia sedang haid, berkaitan dengan sedang haid. Jadi ada hukum tidak boleh mentalak di waktu haid gitu. Maka ini tentunya hal-hal yang urgen bagi seorang laki-laki. Tidak boleh mentalak dalam kondisi sedang haid. Sehingga Abdullah bin Umar pernah ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu. Karena mentalak. Kemudian disuruh dikembali, disuruh rujuk. Kemudian talaklah ketika setelah suci nanti. Ya. Kemudian sisi lain yang berkaitan dengan hukum tawaf, hukum ibadah haji dan sebagainya. Maka mempelajari hukum seputar haid itu dianggap penting. Baik bagi seorang wanita ataupun seorang laki-laki. Ya. Kita masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mu'alib memulai lagi dengan kalimat Bismillah. Kitabu al-haid. Jadi hukum seputar haid. Al-haidu lugatan bimakna as-sailan. Haid dari sisi bahasa artinya adalah mengalir. Jadi haid dari sisi bahasa artinya adalah as-sailan, mengalir. Seperti dalam ucapan orang Arab, yaitu hadal wadi bimana idha sama'uhu, yang diungkapkan oleh orang Arab, artinya lembah itu haid yang dimaksud, yaitu mengalir airnya. Jadi airnya sedang mengalir. Nah itu dari sisi lugah, dari sisi bahasa. Adapun dari sisi makna syar'i, apa yang dimaksud dengan haid menurut para ulama? Tentunya definisi tentang haid para ulama berbeda-beda, walaupun hakikatnya tidak berbeda satu dengan yang lain. Tapi terkadang meredaksikannya berbeda. Apa itu haid? Sebagian para ulama mengatakan adalah al-haidu damun tobi'i. Jadi damun tobi'i. Haid itu adalah darah yang merupakan tabiat. Ini tabi'ah khasah lil mar'ah. Itu tabiat yang itu khusus untuk perempuan. Dalam arti laki-laki tidak haid gitu. Tetapi adalah merupakan tabi'atul mar'ah. Yaitu tabi'ah yang itu menimpa kepada perempuan, sebagaimana akan dibahas di pembahasan berikutnya. Jadi yang maksud dengan haid itu damun tabi'i. Yakhruju min parjil mar'ah min qa'ri rahmiha, yaitu yang keluar dari faraj wanita, yang keluar dari pangkar rahim. Jadi dari pangkar rahim. Ya. Fi ayamin maklumin, pada hari-hari yang udah tetap bagi wanita. Karena darah haid ini punya adah maklumah, artinya punya kebiasaan yang maklum bagi setiap wanita. Yani fi ayamin maklumah, pada hari-hari yang udah biasa. Ini khusus untuk perempuan mungkin lebih tahu, dan antum juga enggak apa-apa. Jadi darah haid itu seperti itu. Fi ayamin maklumah. Jadi pada hari-hari yang udah biasa ada maklumah. Dan yang keluar dari faraj wanita, darah itu ada tiga dalam pembahasan kedokteran, demikian juga dalam pembahasan ulama-ulama fikih, bahwa yang keluar dari faraj wanita itu ada tiga, yaitu damul haidi, damun nifasi, damul istihadah. Jadi ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihabah. Jadi ada darah nifas, ada darah istihabah. Damul haid itu tadi dikatakan adalah damun tabi'i. Yakhruju min farjir mar'ah, yani min qa'ri ra'miha, fi ayamin ma'lumah. Au fi awqatin ma'lumin. Yaitu darah yang keluar, darah tabi'ah yang keluar dari faraj wanita, yang keluar pada waktu-waktu yang telah tetap. Artinya dalam kebiasaan yang telah tetap pada umumnya wanita. Ya. Yang kedua adalah darah nifas. Darah nifas adalah yaitu jaroyan udamil mar'ah min parjiha indal wiladah au ba'dal wiladah. Ini indal wiladah au ba'dal wiladah. Darah nifas adalah darah yang keluar dari faraj wanita ketika melahirkan atau setelah melahirkan. Maka dikenal dengan darah nifas. Dan hukumnya adalah hukum darah haid. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai haid juga dengan nifas. Sebagaimana akan datang nanti hadisnya bahwa Nabi sallallahu berkata kepada istrinya Aisyah, "Anafisti anti." Ya, karena Aisyah itu kan tidak punya anak, tidak dikatakan nifas, tidak nifas, tetapi yang dimaksud haid dalam hukum nifas, nifas dalam hukum haid. Nah, yang ketiga adalah darah istihadah. Darah istihadah itu damun irkun. Yakhruju min farjir mar'ah fi ghairi awanihi. Para ulama mengatakan darah istihadah darah apa? Irk, yaitu darah sejenis penyakit. Ya, artinya darah sejenis penyakit yang keluar dari faraj wanita bukan pada waktu yang ia biasa haid. Jadi keluar bukan dalam kebiasaan wanita itu haid. Ya, maka itu dinamakan dengan damul istihabah, darah istihabah. Darah istihabah. Para wanita diwajibkan untuk mengetahui hukum-hukum seputar ini. Wajib ya, fardu ain karena berkaitan dengan ibadah. Apa yang harus tahu tentang haid? Pertama, yaitu tentang ciri darah haid. Jadi untuk mengetahui darah haid, itu para ulama menyebutkan perbedaan dengan darah istihadhah itu dari beberapa sisi. Jadi bagaimana seorang wanita bisa memisahkan darah haid dengan darah istihadhah? Kata para ulama, dari tiga sisi. Jadi para ummahat kenali darah haid dengan darah istihadhah, perbedaannya dari tiga sisi. Yang pertama, min jihati laun, dari sisi warna. Jadi dari sisi warna. Damul haid, damul aswad, yu'raf. Wa damul istihadhah, damul ahmar. Nah, perbedaan di antara keduanya telah disebutkan oleh para ulama berdasarkan nas-nas hadis tentunya, bahwa darah istihadhah itu warnanya merah, sedangkan darah haid adalah hitam. Jadi darah istihadhah itu merah, darah haid itu hitam dari sisi warna. Yang kedua, min jihatir ra'ihah, dari sisi baunya. Damul haid mumtinah, wa damul istihadhah ghairu mumtinah. Jadi darah istihadhah, darah haid itu bau dan memiliki bau yang khusus karena darah yang tentunya keluar, yang itu seyogianya kalau ibu hamil menjadi gida janin, jadi menjadi makanan janin. Oleh sebab itu wanita yang sedang hamil umumnya tidak haid. Bahkan jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang sedang hamil apabila keluar darah maka tidak dianggap haid, tetapi dianggap istihadhah. Tapi nanti ini hukumnya. Kemudian yang ketiga, ini bisa dua atau dibikin jadi empat, nggak apa-apa. Jadi min jihati riqah wa tajammud. Jadi min jihati riqati wa tajammud. Di sisi, ditinjau dari sisi lain, yaitu encer dengan tidaknya. Jadi damul haidi, damul golid. Darah haid itu kental. Wadamul istihadhah rokik, encer. Jadi kalau darah istihadhah itu seperti kalau kita luka kemudian keluar, ya begitu, mencair, encer. Tapi kalau darah istihadhah itu kental, kental. Kemudian juga bisa dilihat dari sisi lain, yaitu at-tajammud. Darah istihadhah itu ya tajammud, artinya dia mengental karena asalnya encer. Jadi kalau darah istihadhah seperti darah biasa kalau keluar dari badan kita, maka encer, kemudian lama bisa mengental. Tapi kalau darah haid karena keluarnya kental, maka ia mencair dan tidak mengental lagi. Itu fawarik, artinya pembeda antara darah istihadhah dengan darah haid. Lalu apa fungsinya gitu kan, seorang itu tahu tentang perbedaan di antara keduanya, itu darah istihadhah dengan darah haid. Ya, sangat urgen yaitu untuk memisahkan antara waktu-waktu tertentu nanti. Artinya nanti kalau bahasan istihadhah nanti kan ada hadisnya, bahwa wanita yang istihadhah itu meninggalkan sholat di waktu yang ia biasa haid. Jadi kalau ada wanita yang terkena isi haboh, keluar darah sepanjang bulan, dia wajib meninggalkan sholatnya di hari-hari yang dia biasa haid. Bagaimana cara memisahkan waktu haid dengan waktu istihabah? Salah satunya dengan melihat warna darah. Jadi selama wardah darahnya hitam, berarti tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh berjima. Ketika telah berubah warna darahnya menjadi merah, maka berarti di saat itu dia wajib mandi, kemudian setelah itu dia sholat, dan kalau di bulan yang wajib puasa, dia puasa, kemudian setelah itu boleh dia berjima. Gitu. Nah ini hukumnya. Nah ini salah satu yang wajib diketahui. Kedua, yang wajib diketahui oleh setiap wanita tentang haid, yaitu tentang alamatut tuhri, yaitu bagaimana seorang wanita mengenali waktu sucinya. Jadi bagaimana seorang wanita mengenali kalau dia itu udah suci atau belum. Jadi bagaimana mengetahui alamatut tuhri, ciri wanita itu suci, ciri bahwa dia itu suci. Jadi seorang akhwat dia harus tahu, ya, dan tentunya ibu itu harus mengajari kepada anaknya. Jadi tahu, ini udah bersih belum? Kan kalau bersih harus cepat mandi dan sholat. Dan sholat, ini urgen. Nah, para ulama menjelaskan, seperti dijelaskan oleh Imam Malik, ya, yang dinukil oleh para ulama dalam kitab Al-Mudawwamatul Kubra dan kitab yang lain, bahwa alamatut tuhri nau'an. Jadi ciri suci itu ada dua. Jadi ciri suci itu ada dua. Dalam arti bagaimana seorang wanita mengenali bahwa ia telah suci. Maka para ulama mengatakan dengan salah satu di antara yang dua alamatut tuhri itu. Ya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, tapi ini tentunya kembali kepada kaidah umum dalil. Yang pertama, antarul mar'atu qissatal bayda. Yani antarul mar'atu qissatal bayda. Yaitu seorang wanita melihat cairan bening yang keluar dari rahimnya, artinya dari ujung rahim, yang merupakan akhir dari waktu haidnya. Jadi sebagai ciri dari waktu haidnya. Ya. Apakah semua wanita memiliki tanda ini? Jawabannya tidak. Tetapi salah satu ciri, alamatut tuhri, ciri sucinya. Yang kedua, bil jafaf, yaitu dengan kering. Bagaimana caranya seorang wanita memasukkan hirqah? Memasukkan, ya, kalau hari ini mungkin sejenis kain kasa atau apa saja. Ya, mungkin kalau zaman dulu dumpel itu apa namanya. Ya, kain kasa kemudian dimasukkan ke paradnya dan ditarik, tidak ada lagi tanda bercak darah. Maka berarti itu alamat suci. Nah, masalah ini secara langsung seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Aisyah berkata kepada kaum wanita, qalat lata'jalanna hatta taraina al-qissata al-bayda. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada para ummahat di zamannya, kaum muslimah di zamannya, kalian jangan cepat-cepat menganggap suci sehingga kalian melihat yaitu air bening, ya, tetesan air bening. Maka berarti Anda telah suci. Jadi Anda telah suci. Nah, ini adalah bagian hukum berkaitan dengan haid, Artinya seorang wanita harus tahu alamatut tuhri. Alamatut tuhri. Ciri-ciri tentang kesucian. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus diketahui tentang haid bagi setiap wanita lebih khusus, yaitu mengenal apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Artinya apa yang tidak boleh ketika wanita haid, seperti tadi dijelaskan sebagiannya, dan apa yang boleh bagi wanita yang sedang haid. Nah, ini urgen dan nanti akan diulangi di bab pertama ini. Karena orang-orang Yahudi itu mengucilkan wanita yang sedang haid. Tidak boleh makan, tidak boleh minum bersama, tidak boleh tidur bersama. Jadi wanita ketika haid dikucilkan. Sedangkan lawannya orang-orang Nasoro, mereka itu membolehkan menjima wanita yang sedang haid. Maka dalam Islam dikatakan isna'u kula syai'in ila nikah. Lakukan interaksi dengan wanita yang sedang haid, mau bercumbu, artinya dengan istri maksudnya, mau bercumbu, mau apa saja silahkan, selama tidak melakukan jima gitu. Berarti ada yang boleh, ada yang tidak boleh gitu. Maka seorang wanita harus tahu hududullah, yaitu batasan-batasan Allah tentang seputar wanita yang sedang haid. Ya. Itu poin-poin penting berkaitan tentang hukum haid. Nah, sekarang kita akan bahas masuk kepada bab yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Nah, itu definisi haidnya. Kitabul Haidi, bab tentang haid atau pembahasan-pembahasan seputar haid. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 222. Yas'alunaka 'anil mahidi, mereka bertanya kepadamu tentang wanita yang sedang haid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah itu adza, artinya adalah sesuatu yang Allah telah tetapkan untuk semua wanita dari Bani Adam. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah, artinya di sini tidak boleh kalian berjima, maksudnya bukan berarti di apa dikucilkan wanita yang sedang haid. Faidha tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian mendekati mereka sehingga mereka mandi. Artinya mereka mandi junub. Sehingga mereka mandi junub. Fa idza tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka suci, artinya apabila istri-istri kalian adalah suci, maka datangilah. Artinya boleh kalian menjima kembali dari sisi apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini menjelaskan hukum pokok berkaitan dengan haid. Jadi hukum pokok yang berkaitan dengan haid. Para sahabat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar tentang wanita yang sedang haid. Ya. Kenapa? Karena di sini ada kebiasaan yang udah ada di saat itu. Jadi ada kebiasaan yang ada di saat itu. Yang mana dua kebiasaan itu, ada dua kebiasaan yang bertolak belakang. Jadi ada dua kebiasaan yang itu bertolak belakang. Pertama adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Disebutkan dalam hadis bahwasanya apabila wanita-wanita mereka sedang haid, istri-istri mereka sedang haid, maka mereka tidak mengajak makan bersama, tidak tidur bersama. Artinya dikeluarkan dari komunitas rumahnya. Dikucilkan wanita yang sedang haid itu. Ya, ini gulu gitu. Sedangkan orang-orang Nasara, mereka menghalalkan menjima wanita yang sedang haid. Jadi menghalalkan jima dengan wanita yang sedang haid, membolehkan. Baja hadadin wastun bainahum. Yani baina taifatain. Maka Islam datang dengan membawa pertengahan, artinya agama pertengahan di antara dua kelompok ini. Jadi di antara dua kelompok ini. Yang dalam makna ayat tadi itu semena dengan hadis yang bunyinya isna'u kula syai'in illa nikah. Jadi lakukan segala sesuatu dengan istrimu kecuali jima saja gitu, yang tidak boleh, kecuali nikah. Yang tidak boleh hanya berjima. Ya, berarti apa? Boleh mencium istri sedang haid, boleh bercumbu, boleh berkelakar, boleh tidur bersama, boleh makan bersama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Inna haidatuki laisat fi yadiki," katanya. Sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha itu memberikan sajadah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu alat salat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya haidmu itu tidak ada di tanganmu." Berarti wanita yang haid juga suci, dalam arti fisiknya itu tidak najis. Jasadnya adalah suci. Nah, maka turun ayat ini, yang menjelaskan bahwa wanita yang haid itu tidak boleh dijima. Tapi kalau orang itu berinteraksi dengan istrinya, bercumbu, mencium dan sebagainya, kecuali yang bukan, kecuali yang jima saja yang dilarang gitu. Itu kesimpulan dari hadis ini gitu. Dari kesimpulan dari ayat ini, maaf. Dari ayat ini. Nah. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa batasan seorang suami boleh menjima istrinya dalam makna dalam ayat ini, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Apakah boleh menjima itu kalau udah selesai haidnya walaupun belum mandi? Atau yang dimaksud itu boleh menjimanya apabila setelah mandi? Nah, pendapat yang hak, pendapat yang benar, dan itu pendapat jumhur ulama, maka yang dimaksud kata-kata hatta yathurna itu bimana hatta yagtasilna. Artinya sehingga si wanita itu mandi terlebih dahulu, yaitu mandi janabah. Jadi taharah syar'iyah setelah bersuci dengan syar'i, yaitu mandi janabah. Jadi tidak boleh dalam arti mendekati istrimu, artinya mendekati di sini itu dalam arti menjimaknya gitu. Maka maknanya faida tatoharna, yang dimaksud di sini apabila dia mandi dengan mandi yang syar'i, ya, maka dibolehkan bagi kita, arti bagi suami untuk menjimaknya kembali. Jadi bolehkan untuk mendatanginya kembali. Kemudian pada ayat ini, ya gitu kan, ayatnya faida tatoharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Bukan berarti kalau wanita itu udah bersih dari jima wajib dijima. Jadi kalau dia telah berhenti dari waktu haidnya dan dia telah mandi janabah, maka wajib untuk dijima. Tidak wajib ya. Karena dalam kaidah usul fikih bahwa al-amru badanahi yarji ila hukmil asli. Itu kaidahnya. Artinya al-amru badanahi yarji ila hukmil asli. Jadi kata-kata perintah setelah larangan itu kembali kepada hukum asal. Hukum asal menjima istri itu artinya adalah mustahab. Mubah mustahab. Ya, tentunya ya kewajiban suami untuk menunaikan kewajibannya jelas. Tapi menjima istri setelah mandi junub dari haidnya itu tidak wajib. Bukan berarti kalau istri kita udah mandi janabah kemudian tidak menjimanya dosa suaminya, enggak gitu. Karena kembali kepada hukum asal tadi gitu. Perintahnya. Ya, perintahnya. Jadi dibawakan ayat ini dalam bab haid oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala itu untuk beberapa masalah penting. Ya, untuk beberapa masalah penting. Yang pertama, bahwa ayat pokok tentang haid itu ayat ini. Jadi kalau kita ditanya dalil tentang haid dalam Quran apa? Ya surah Al-Baqarah ayat 222. Yas'alunaka anil mahid kul huwa adza. Itu. Berarti ketika orang membahas haid selalu kembali kepada dalil pertama ini. Karena yang dalam Quran secara khusus adalah ini dalilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa judul dan ayat ini dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala juga menjelaskan tentang perbedaan hukum syariat tentang haid dalam Islam dengan agama sebelumnya. Jadi dengan syariat apa? Sebelumnya. Jadi syariat yang ada pada orang Yahudi dan syariat yang ada pada orang Nasoro itu beda. Orang-orang Yahudi gulu dalam menyikapi wanita yang sedang haid. Mereka mengucilkan wanita yang sedang haid. Mengucilkan ya, tidak boleh tidur, tidak boleh makan bersama, tidak boleh duduk bersama, dikucilkan. Sedangkan orang-orang Nasoro itu membolehkan jima. Maka Islam yang dinamakan din pertengahan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dikenal bahwa Islam itu din wasatiyah, din yang pertengahan. Dinur rahmah, din yang penuh dengan kasih sayang. Yaitu apa? Yaitu boleh interaksi dengan wanita yang sedang haid ya. Tetapi tidak dibolehkan satu, yaitu jima. Lalu apa hikmahnya juga bahwa wanita yang sedang haid itu tidak boleh dijima? Jadi adakah hikmahnya atau enggak? Itu wanita yang sedang haid dilarang dijima. Jadi berjima di waktu wanita sedang haid. Ya. Tentunya sebagian para ahli, artinya yang meneliti tentang ilmu kesehatan, kedokteran, bahwa ya, salah satu bahayanya wanita yang sedang haid itu dijima, itu banyak sisi berkaitan dengan kesehatan. Salah satunya adalah berfungsi ataupun berakibat kepada penyakit yang dinamakan kanker, yaitu kanker rahim seperti kista, ya. Dari sisi kesehatan juga untuk laki-laki, ya. Maka syariat Islam melarang wanita yang sedang haid apa? Dijima. Di wanita yang sedang haid dijima. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Lalu kita masuk ke bab pertama. Babu kaifa kana badul haidi. Wa qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadha syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Wa qala ba'dhum kana awalu ma ursilal haidu ala bani Israel. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul amri bin nufasai ida nufisna. Qala hadatsana Ali bin Abdullah, qala hadatsana Sufyan, sami'tu Abdurrahman ibn al-Qasim, qala sami'tu al-Qasim yaqulu, sami'tu Aisyata taqulu, kharajna la nara ila al-hajja. Falamma kunna bisarafi hiddu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki, qala malaki ana fisti, qultu na'am, qala inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam, faqdi ma yaqdil hajju ghayra an tatufi bil bait. Qalat wadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nisaihi bil baqari. Imam Bukhari membawakan bab yang pertama dari kitab sahihnya. Bab bagaimana permulaan haid. Jadi bagaimana permulaan haid. Dan sabda Nabi SAW, sesungguhnya haid ini sesuatu yang Allah telah tetapkan. Jadi setelah takdir kauni kepada wanita dari Bani Adam. Wanita Bani Adam. Berkata sebagian di antara mereka. Jadi yang pertama, ya, haid itu adalah Bani Israel. Artinya ditetapkan secara hukumnya dan seputar berkaitan dengan haid itu menimpa kepada Bani Israel. Kemudian pada bab yang setelahnya ini, hadis nomor 294, bab perintah untuk wanita yang sedang nipas ketika dia nipas. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ali bin Abdullah Al-Madini, kemudian dari Sufyan sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, kami keluar di waktu haji wada. Jadi Nabi SAW dengan Aisyah, dengan para sahabat yang jumlahnya dikisahkan tidak kurang dari 100.000 orang sahabat, itu menunaikan ibadah haji yang dinamakan dengan haji wada. Maka ketika sampai kepada satu tempat yang dinamakan di sini adalah saraf, maka Aisyah itu haid. Jadi Aisyah haid. Jadi dalam waktu sedang akan menunaikan ibadah haji, kemudian Aisyah itu haid. Lalu datanglah Nabi Hasalam kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah mengatakan, dan aku menangis. Jadi Aisyah itu menangis karena haid waktu itu. Lalu Nabi Sallam bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Menangis? Apakah engkau itu nifas? Maka Aisyah mengatakan iya. Lalu Nabi Sallam itu ya menenangkan Aisyah, bahasa Sunda ngupahan Aisyah, menenangkan Aisyah. Ini sesuatu yang Allah telah tetapkan kepada wanita dari kalangan Bani Adam. Jadi ini takdir yang Allah tetapkan merupakan tabiat untuk wanita. Maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh semua jamaah haji selain engkau itu tidak tawaf. Berarti berihram, sa'i, ya, kemudian lempar jumrah, ya, semuanya boleh. Wukuf di Arafah silahkan. Satu saja yang tidak boleh adalah tawaf. Baik tawaf kudum, tawaf ifadah, atau tawaf wada. Semuanya tidak boleh tawaf. Satu. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, dan Nabi SAW berudhiyah. Jadi berudhiyah untuk wanita istri-istrinya dengan seekor sapi. Jadi Nabi SAW berudhiyah dengan seekor sapi untuk istri-istrinya. Artinya bersyarikat untuk istri-istrinya. Ya. Waktunya. Ya, tapi kita ringkas dulu poin ini. Nah, kaum muslimin, kaum muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada bab ini, bab sangat penting untuk dijelaskan sekilas, menjelaskan bahwa haid itu salah satu tabiat kaum wanita. Jadi dari kekhususan kaum wanita itu haid gitu. Ya. Sesuatu yang normal yang menimpa kepada wanita ya haid gitu. Maka ketika Aisyah radhiyallahu taala anha itu menunaikan ibadah haji, umroh dan haji bersama Nabi Hasalam, dan Aisyah merasakan sedih itu ya, karena pas akan menunaikan sejumlah rukun wajib dan mustahabat dari ibadah haji, beliau haid, maka menangis sedih itu. Lalu Nabi Sallam menenangkannya, sesungguhnya ini sesuatu yang Allah telah tetapkan bagi wanita dari Bani Adam. Nah, apa hikmah yang wajib diketahui oleh kaum wanita? Ada dua poin. Seorang wanita tidak boleh merasa aib atau merasa malu gitu jika itu haid. Karena ini satu perkara yang Allah takdirkan secara kauni untuk wanita, yaitu haid. Yang kedua, ini sangat penting, bahwa hukum asal dengan dalil ini, seorang wanita tidak boleh menggunakan obat berkaitan dengan haid. Di mana umumnya wanita menggunakan obat dalam haid dengan dua sisi. Kenapa menggunakan obat? Ingin memberhentikan haidnya atau ingin mempercepat haidnya? Jadi kaum wanita ingin menggunakan obat haid, ingin cepat haidnya atau ingin berhenti dari haidnya. Sebagian wanita yang menunaikan umroh atau menunaikan ibadah haji suka menggunakan obat. Apa hukum menggunakan obat untuk memberhentikan haid atau untuk mempercepat dari kebiasaannya. Hukum asal tidak boleh ya. Hukum asal tidak boleh. Kenapa? Karena haid itu udah Allah takdirkan hari-harinya, lamanya gitu. Maka apabila dia keluar dengan tabiatnya, itu mendukung kesehatan seorang wanita gitu. Jadi dicatat oleh para ummahat, oleh para akhwat, oleh para ibu, bahwa membiarkan haid keluar pada tabiatnya itu kesehatan. Dan apabila coba-coba untuk merubahnya, maka sesungguhnya adalah awal kemungkinan untuk sakit. Walaupun para ulama kita dalam penelitian hukum fikih ada yang mengatakan boleh, ataupun bahkan banyak fatwa yang mengatakan boleh menggunakan, yaitu obat. Seperti ya tadi mungkin orang ya umroh, ya umrohnya satu kali gitu ya. Kalau nanti haid berarti tidak tawaf kan gitu. Apalagi kalau pas waktu haidnya ya di Madinah 3 hari, ya pas mau ke Mekah apa haid. Kemudian waktu haidnya belum berhenti, keburu pulang gitu kan. Artinya enggak bisa tawaf gitu. Maka sebagian para ulama membolehkan menggunakan obat pemberhenti haid atau obat yang fungsinya mempercepat haid. Tetapi para ulama mensyaratkan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, idnu zauj, izin dari suami. Yang kedua, tidak ada doror, tidak punya konsekuensi penyakit setelah itu. Setelah itu. Kemudian yang ketiga, ya bertanya kepada dokter yang terpercaya, dokter yang amanah, dokter yang terpercaya yang bisa memberikan pengarahan dengan baik. Artinya, nih tahu, ya apa, apanya jenis, tanya mengkonsultasi jenis obatnya ini yang tepat buat Anda. Kemudian cara menggunakannya, artinya waktu meminumnya kapan? Karena terkadang kalaupun tidak tepat, ya tidak berfungsi dengan tepat juga gitu. Ketika menggunakan, udah memakan obat, tetapi tidak berfungsi obatnya, karena tidak tepat menggunakannya. Ya, maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Ya, yang artinya jangan bersedih karena ini sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada banat, kepada wanita dari bani Adam. Jadi ini satu pembahasan dijelas oleh para ulama bahwa hukum asal jangan menggunakan. Jadi para ibu wanti-wanti. Ya. Karena salah satu penyebab apa yang akan ditimbulkan dari menggunakan obat. Ya, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sering berubahnya siklus haid itu. Jadi berubah gitu. Mungkin bisa jadi panjang, bisa jadi berubah dari awal bulan ke akhir bulan. Dikarenakan obat itu salah satu. Yang kedua, dan ini lebih parah, yaitu salah satu penyebab penyakit kista gitu. Ya, penyakit rahim gitu. Penyakit rahim yang dinamakan bagian kecil dari kanker rahim gitu. Kanker rahim. Kalau keseringan tentunya. Oleh sebab itu, dokter yang amanah pasti ya tidak akan begitu saja ketika ada orang meminta untuk obat, itu pasti akan bertanya-tanya dan menjelaskan tentang sejumlah bahayanya gitu. Nah, barangkali sampai di sini dulu pembahasannya dan kita buka untuk soal jawab. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan tentunya di kesempatan sore hari ini, dan kita telah memasuki pada pembahasan yang baru yaitu tentang hukum seputar haid. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, dan mungkin karena pembahasan berkenan dengan hukum seputar haid, kita akan langsung masuk dalam pertanyaan melalui pesan singkat, SMS dan juga WhatsApp. Baik, pertanyaan pertama Ustaz. Dari Lilis Alfiani, Ustaz ingin bertanya berkaitan dengan haid, apakah ketika kita sedang haid ada yang bilang tidak boleh membasahi rambut dan memotong kuku Ustaz? Nah, apakah benar ada dalam tuntunan Islam Ustaz? Jazakumullah khair. Ya, tidak ada ya tuntunan bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh keramas, tidak boleh mandi ya. Wanita yang sedang haid boleh untuk mandi ya. Boleh untuk keramas gitu, artinya mencuci kepalanya, tidak mengapa. Dan tidak ada juga larangan bagi wanita yang sedang haid untuk memotong kukunya. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, jazakumullah khair dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dari Ibu Lilis. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya dan apakah berdosa Ustaz dikarenakan kelalaian? Karena melihat sucinya dan saya melakukan hubungan bersama dengan suami, kemudian keluar kembali Ustaz darah haid. Dan apakah memang ini darah haid dan bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khair. Ya, itu akan kita bahas nanti tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bertambah atau keluar setelah waktunya, kita akan bahas. Tetapi yang jelas bagi setiap wanita itu, tadi sudah dijelaskan, pertama wanita itu mengenali kebiasaannya. Jadi mengenali jumlah harinya, mengenali kapan dia haid, itu dipelajari, diingat. Karena wanita itu punya kebiasaan dalam haidnya. Yang kedua tadi sudah dijelaskan bahwa wanita itu mengenali tentang alamat sucinya. Jadi kalau wanita itu sudah tahu kebiasaannya sekian hari dan telah mendapatkan alamat suci, kemudian dia mandi, kemudian dia berjima, tahu-tahu sorenya lagi ada lagi. Nah, maka tentunya tidak berdosa karena dia telah menjalankan yaitu batasan-batasan syariah yang tadi kita jelaskan. Akan tetapi, jika datang kembali setelah suci, maka itu ada kondisi-kondisi yang harus diketahui. Kalau keluarnya cuma sedikit dan tidak datang lagi, maka itu tidak dianggap haid. Itu dinamakan damun istihabah, darah rusak. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz dan semoga menjadi kejelasan kembali. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ifah Konita di Bekasi. Ustaz, apakah batasan-batasan wanita dalam masa iddah Ustaz? Dan bolehkah seorang istri yang ditinggal mati suaminya berkunjung atau safar ke rumah anak cucunya dengan mahramnya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, tidak boleh. Wanita yang sedang beriddah itu keluar dari rumahnya. Itu dilarang dari dalam Islam. Kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan amrun daruri. Jadi seperti orang tidak bisa keluar, kecuali dia harus keluar dari rumahnya untuk kebutuhan-kebutuhan dia. Ya. Tapi kalau safar seperti tadi dilarang, enggak boleh. Dia menunggu sampai idahnya selesai. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, jazakallah khair untuk jawabannya kembali. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah di Riau. Nah Ustaz, tadi kalau memang anjurannya untuk tidak menggunakan obat menahan haid atau mempercepat haidnya, nah bagaimana obat haid yang digunakan untuk memang dikonsumsi memperlancar haid bagi yang memiliki siklus haid yang terbilang tidak lancar Ustaz? Karena saya sendiri sering telat haid sampai dengan 3 bulan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya, kalau obat yang berfungsi untuk melancarkan tentang siklus haid seorang wanita, ya tentunya tidak mengapa, tetapi juga dengan syarat konsultasi yang baik kepada pihak dokter yang terpercaya gitu. Pihak dokter yang terpercaya. Karena juga dimungkinkan bahwa seseorang wanita itu bisa saja ada orang wanita yang haidnya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Itu dimungkinkan karena haid itu kembalinya kepada kebiasaan. Jadi semuanya mungkin bagi para ummahat, bagi para wanita itu ya konsultasi yang baik kepada kembali kepada dokter. Tetapi menghindari mungkin obat-obat yang punya konsekuensi dari sisi-sisi lain, dalam semua pengobatan bagi setiap kita mukmin itu dianjurkan untuk berhati-hati gitu. Untuk berhati-hati ya dalam semua penggunaan obat-obat gitu ya. Baik ya. Ustaz, jazakallahu khair untuk jawabannya kembali Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz penutup di kesempatan sore hari ini. Bismillah Ustaz, apakah yang dilakukan oleh orang Yahudi dan juga Nasrani itu adalah syariat dari Nabiullah sebelum Rasulullah Muhammad atau memang tradisi yang mereka buat sendiri Ustaz? Ya, syariat yang ada dalam orang Yahudi hari ini ataupun yang ada pada orang Nasrani hari ini, maka tentunya adalah muharraf mubaddal. Itu syariat yang telah dirubah oleh pendeta ataupun oleh pembesar-pembesar mereka gitu. Jadi bukan syariat Nabi Isa dan juga bukan syariat Nabi Musa alaihissalam. Walaupun tersisa sebagiannya, ya itu mungkin masih ada ya mungkin. Tetapi tentunya bahwa agama Nasrani yang hari ini itu bukan agama Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Tetapi adalah merupakan rekayasa dari para pembesar-pembesarnya itu. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, karena agama yang diajarkan oleh Nabi Musa dan agama yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam pada intinya sama, yaitu agama tauhid. Agama yang mengajarkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jadi agama yang mengajarkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jadi agama yang hari ini bukan agama Nabi Isa alaihi salam. Ya, oleh sebab itu Nabi Isa alaihi salam ya, itu berfungsi nanti turun ke bumi ya. Salah satu fungsi dan hikmah Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi adalah untuk ikut membunuh Dajjal. Itu salah satu hikmahnya. Yang kedua adalah sebagai hujjah, sebagai argumentasi kepada orang-orang Nasara yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu disalib. Ya, yang benar bahwa Allah mengangkatnya ke langit. Ya. Dan tidak disalib, tidak dibunuh, wama kutilu wama sulibu, tidak dibunuh, tidak disalib, ya. Kemudian di antara hikmahnya juga menjadikan satu argumentasi agar semua mereka mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara hikmah. Ya.